قال المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. Sekarang kita akan membahas al-mukhassis al-munfasil. Sedangkan sebelumnya kita telah mempelajari al-mukhassis al-muttasil. Telah kita simak apa yang dimaksud dengan al-mukhassis al-muttasil, macam-macamnya dan syarat-syaratnya. Berikut ini al-mukhassis al-munfasil. Apa itu al-mukhassis al-munfasil? Ma yastaqillu bi nafsihi wa huwa thalathatu asya. Yaitu yang berdiri sendirinya. Artinya pengecualian itu datang bukan pada susunan yang sama, beda dengan yang kemarin. Kemarin langsung ada pada susunan itu, misalkan al-istithna. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, langsung di jumlah tersebut, ya kan? Atau seperti syarat juga langsung di situ. Fa in tabu wa qamu shalah wa atu zakata khallu sabilahum, ya, di tempat amnya langsung ada takhsisnya. Contoh dengan sifat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, famimma malakat aymanukum umum, ya, min fatayatikum, ya, fatayatikum al-ma'raf bil idhafa umum, langsung masuk takhsis pada jumlahnya dengan kalimat al-mu'minat. Begitu pula al-badal, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilayhi sabila, langsung ada takhsis pada jumlah umumnya. Atau hal wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, ya, muta'ammida langsung masuk takhsis pada konteks am, wa man yaqtul mu'mina, jelas ya. Qal, sekarang al-mukhassis al-munfasil. Al-munfasil tidak disebutkan takhsisnya di konteksnya langsung, di jumlahnya langsung, tetapi di luarnya. Di luarnya itu ada tiga macam. Yang pertama al-his, secara perasaan, ya, secara perasaan panca indera. Yang kedua secara akal. Yang ketiga secara syar'i. Contoh secara al-his, secara panca indera, qauluhu ta'ala an rihi 'adin, tentang angin yang menimpa kaum 'ad. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 Allah menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, bahwa angin tersebut telah menghancurkan segala sesuatu. Kalimat kulla syai'in, kul yashmal kulla afradi, ya, kulla afradi berarti segala sesuatunya itu bagian syai'. Sama syai', bukan syai'. Al-ard syai', al-malaika syai', ya kan? Berarti kalau kita mengikuti keumuman kalimat kulla syai'in bi amri rabbiha, berarti tidak ada yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada takhsis? Ada. Apa takhsisnya? Al-his, panca indera. Fa innal hissa dala ala anha lam tudammir as-sama'a wal-ard, secara panca indera kasat mata telah melihat bahwa bumi dan langit belum hancur. Berarti al-mukhassis di sini apa? Al-his. Berarti al-mukhassis di sini al-his. Nah, baik, di sini ada syubhat sebagian mereka yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Kata mereka tidak semua kull, tidak semua bid'ah itu dhalalah. Karena setiap kull itu bermakna umum katanya. Bahkan terkadang ada yang dikecualikan. Mereka berdalil dengan ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Mungkin enggak semua hancur, tapi dikatakan kul. Itu juga dengan bid'ah. Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah. Ya. Tidak mesti semua bid'ah sesat. Buktinya Allah menyatakan di sini tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jelas? Nah, syahidnya ada jawabannya. Kalau di sini kita katakan ada takhsisnya. Apa takhsisnya? Al-his. Al-his. Ya. Karena memang secara his tidak semua dihancurkan. Sedangkan kullu bid'atin dhalalah secara his tiada pengecualiannya. Kalau dikatakan ucapan Umar bin Khattab ni'matul bid'atu hadhihi atau jama' Utsman lil Quran, kita katakan ini bukan takhsis. Dan ini bukan bagian dari bid'ah, bahkan itu telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu bahwa tidak ada satupun ulama yang mengecualikan. Ahsan. Qala wa mithalu at-takhsis bil 'aql. Wa mithalu at-takhsis bil 'aql. Sekarang mukhassis secara akal. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Kalimat syai mencakup seluruhnya. Qul hal qul akbaru syai'in qulillah, ya. Sifat-sifat Allah bagian dari syai', karena kalimat syai' ini sesuatu yang ada. Apakah ketika dikatakan Allahu khaliqu kulli syai' berarti zat Allah juga diciptakan? Maka fa innal aql dala ala anna zatahu ghairu makhluqah. La, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq. Nah. Wa min al-ulama man yara anna man khuss anna ma khussa bil hissi wal aql laysa min al-aam al-makhsus. Sebagian ulama berpendapat bahwa sesuatu yang dia sudah dikhusus secara his dan secara akal ada yang dikecualikan, mereka katakan ini bukan, ini tidak dikategorikan am yang makhsus, tetapi wa innama huwa min al-aam alladhi urida bihil khusus, adalah sebuah kalimat yang umum, ya, namun maknanya khusus. Apa bedanya am makhsus dengan am alladhi urida bihil khusus? Kalau am makhsus ada kedatang kalimat am, kemudian ada mukhassisnya. Ya, mukhassisnya itu apakah muttasil ataukah munfasil. Kalau am urida bil khusus, dia datang mukhassisnya, tidak yang munfasil, tidak pula yang muttasil. Tetapi memang dari sisi makna diinginkan, dari dasarnya memang diucapkan am, tapi maksudnya khusus. Itu urida bil. Contohnya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ya, pada yang kumpulannya Abu Sufyan dan pasukannya. Sedangkan kalimat innan nasa mencakup seluruh manusia di permukaan bumi. Nah. Qala idzal makhsus lam yakun muradan 'inda al-mutakallim wa la al-mukhatab min awwal al-amr wa hadhihi haqiqatu al-'am alladhi urida bihi al-khusus. Apa alasan mereka menyatakan bahwa itu bukan 'am makhsus tapi 'am alladhi urida bihi al-khusus? Idzal makhsus lam yakun muradan 'inda al-mutakallim. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud kata yang dikecualikan itu masuk ke dalam bahasa dia. Walal mukhatab min awalil amr. Dan itu juga tidak masuk ke dalam maksud orang yang diajak bicara. Misalkan ketika saya Allah menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Memang tidak dimaksud oleh Allah bumi dan langit. Tidak dimaksud oleh Allah para malaikatnya. Dan yang mendengar firman Allah tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha juga, ya, memahami bahwa yang dimaksud dan kulla, bahwa langit, bumi, para malaikat dan Allah tidak masuk ke dalam keumuman kulla syai'. Berarti dia am alladhi urida bihi al-khusus, karena kalau am makhsus dia afrad tersebut masuk ke dalam am tersebut, hanya saja dikeluarkan karena sudah ada takhsis yang muttasil atau munfasil. Jelas? Baik. Ini perbedaan antara am al-makhsus dengan am alladhi urida bihil khusus. Kenapa mereka menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, ini am alladhi urida bihil khusus, bukan am makhsus? Karena memang ini katakan terkecualikan dari keumuman kulla syai', itu memang sesuatu yang tidak diinginkan oleh yang mengucapkan atau yang mendengar pembicaraan tersebut di awal kali dia mendengarnya. Paham, ya? Nah, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa amma at-takhsisu bisyar'i fa inna al-kitaba wa sunnata yukhassisu kulla minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyasi. Mithal at-takhsis fil kitabi wa kitabi bil kitabi, qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furuq. Qul subhanallahi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadduna. Wa mithalu takhsisil kitabi bis sunnah ayatul muarifi qawli ta'ala yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu haddi al-unthayain wa nahwiha khusa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40 هكذا مثل كثير من الأصوليين مثل كثير من الأصوليين وفي نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثلا سليما مثالا perhatikan banyak pendeknya مثالا سليما ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة جلدة على المشهور ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث خص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومثال تخصيص السنة بالسنة قول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر خص بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة في تكسيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة جلدة على المشهور نعم perhatikan namanya belajar lagi tufasaniyahnya ulang-ulangi sebanyak salahnya قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل sering kalian ingatkan kul apabila datang setelahnya min atau huruf jar maka dia ditanwin dengan tanwinul iwad يخصص كل منهما بمثل فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس Adapun yang dimaksud dengan al-mukhassis al-munfasil yang bisyarah yakni dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena memang Al-Qur'an dan As-Sunnah masing-masing dari keduanya itu ditakhsis dengan kedua-duanya artinya Al-Qur'an terkadang yukhassas bil Qur'an was-Sunnah yukhassas bis Sunnah terkadang Al-Qur'an yukhassas bis Sunnah was-Sunnah yukhassas bil Qur'an As-Sunnah Al-Qur'an yukhassas bil ijma' atau sunnah yukhassas bil ijma al-Quran yukhassas bil qiyas atau sunnah yukhassas bil qiyas ini kaidah umumnya namun pada contohnya nanti akan diterangkan bahwa tidak semuanya demikian contoh sekarang takhsisul Quran bil Quran maksudnya ada sebuah ayat bunyinya umum kemudian datang takhsisnya di ayat lain bukan pada konteks itu sehingga dikatakan khassis al-munfa munfasil قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة ثلاثة قروء والمطلقات على الاستغراقية من تقول سلور وانيتا يملكي ini ceraikan, apakah telah didatangi ataukah belum? Ya, ini umumnya demikian. Rupanya keumuman ayat ini terkecualikan, rupanya terkecualikan dari keumuman ayat ini wanita-wanita yang belum disentuh, ya kemudian diceraikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, bahwa mereka tidak punya iddah, boleh langsung menikah lagi karena belum didatangi. Ini kalau dia belum disentuh. Wa mithalu takhsis al-kitab bis sunnah, artinya ada sebuah ayat bunyi umum, rupanya ada yang dikecualikan dari keumuman tersebut di dalam sebuah hadis. Ini maksudnya takhsisul kitab bis sunnah. Contohnya ayat al-mawaris, ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayin. Kalimat fi awladikum al-mu'arraf bil idhafah mencakup seluruh anak kita, apakah dia kafir ataukah muslim, ya. Tetapi keumuman ini rupanya ada yang dikecualikan dari keumuman ini, bahwa yang maksud fi awladikum hanyalah awladikum al-muslimin. ونحو خصها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. جلس. طيب. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع. Maksudnya ada sebuah ayat bunyi umum, rupanya ada ijma yang mengecualikan sesuatu dari keumuman ayat tersebut. Tapi contohnya tidak tepat kata Syekh. Kita baca dulu. Kaidahnya demikian. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. Yaitu al-walladzina, isim mausul, mencakup seluruh orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat dengan perbuatan zina, rupa kemudian dia tidak mendatangkan empat saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Khussa bil ijma' ala anna ar-raqiq al-qadhif yujlad bi 40. Ijma' di antara ulama telah mereka sepakat bahwa kalau yang melakukan alladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia adalah seorang budak yang menuduh adalah si budak bukan orang merdeka, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali bukan 80 kali, ya, karena dia bukan orang yang mereka. Ijma'nya demikian, berarti ijma' ini telah mengecualikan al-raqiq al-qadhif dari keumuman walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kata Syekh, hakadha mazzala kathir min al-usuliyin. Demikianlah, ya, kebanyakan ahli usul menyebutkan contohnya. Ini sebagai contoh mereka dalam kaidah, contoh untuk kaidah takhsisul kitab bil ijma'. Tetapi kata Syekh, wa fihi nawar, ini perlu dikoreksi ulang. Artinya contoh ini kurang tepat untuk kaidah takhsisul kitab bil ijma' li thubutil khilaf fi dhalik. Karena memang ada khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat al-raqiq al-qadhi tetap yujlad 80 jalda. Nah, walam ajid lahum mithalan saliman. Syekh tidak mendapatkan contoh yang tepat dalam hal ini. Sekarang takhsisul kitab bil qiyas. Bil qiyas artinya apa? Ada sebuah ayat bunyinya umum, rupanya datang kias mengecualikan sesuatu dari keumuman ayat tersebut. Kata beliau adalah firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zani waz-zaniyatu al-istighraqiyah, mencakup budak atau merdeka, harus dicambuk 100 kali. Rupanya secara kias khussa biqiyasil 'abdi zani 'ala al-amah fi tansifil adab. Ya, bahwa seorang budak laki-laki kalau dia di berzina, azabnya itu cambuknya itu setengah dari orang mereka. Berarti 50 kali. Dikias ke mana? Dikias minta amah. Artinya amah dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan bahwa azabnya itu setengah dari orang yang merdeka. Ayat dzalika liman khasyya la'anata minkum wa antasbiru khairul lakum innallaha ghafurur rahim. Ayat sebelumnya nisful adab kan, nisful adab. Nah, sedangkan al-'abd tidak ada penyebutan nas bahwa dia nisful adab al-hur, maka dikiaskan kepada amal alal masyhur wal iqtisar ala 50 jalda alal masyhur. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Wa mithalu takhsisis sunnah bil kitab. Takhsisus sunnah bil kitab artinya ada sebuah hadis bunyi umum, kemudian datang ayat Al-Quran mengecualikan sesuatu dari keumuman ayat ini, hadis ini. Contohnya keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jelas ya, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-hadis mencakup seluruh manusia, an-nasa berarti seluruh annas yang tidak mengucapkan la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Zahir umum hadis ini yuqatal, demikian bunyi umum hadis ini. Rupanya keumuman hadis ini dikhususkan dengan firman Allah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuhrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. ففي هذه الآية بيان أن الذين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لا يقاتل إذا أعطوا الجزية إذا أخرجوا الجزية. واضح؟ إذن ليس كل من لم يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقاتل. وهناك من الذين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يقاتل ولم يقاتل. نعم. قال من باب مثال تخصيص السنة بالسنة، أي جاء الحديث بصيغة عامة خصت تلك الصيغة في حديث آخر، جاء المخصص في حديث آخر، ولهذا يقال من المخصص المنفصل لأن التخصيص جاء في حديث آخر ليس في الجملة الواحدة. قول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، tanaman-tanaman yang tumbuh karena air hujan dikeluarkan darinya 10/10. Kalimat fima isim mausul ma'al mausulah mencakup seluruh tanaman, apakah banyak ataukah sedikit. Rupanya keumuman hadis ini dikecualikan oleh hadis Nabi laisa fima duna khamsata awsuf sadaqah. Tanaman-tanaman yang panen, tanaman panen yang takarannya hasilnya itu masih di bawah 5 usuk ya. 5 usuk ini kurang lebih 600 kilogram ya, 600 kilogram. Di bawah itu tidak ada sedekah. Berarti hadis ini mengecualikan keumuman fi masafati sama'u al-ashr, yang keumuman sabda Nabi fi masafati sama'u al-ashr mencakup yang di bawah atau di atas 5 usuk. Wadih. طيب قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. Kemudian kata Syekh adapun hadis Nabi, keumuman hadis Nabi dikhususkan oleh ijma, saya tidak mendapatkan, saya belum mendapati contoh yang tepat dalam hal ini. Qala wa mithalu takhsis sunnah bil qiyas. Adapun contoh untuk hadis, keumuman hadis dikhususkan dengan qiyas adalah qaulun sallallahu alaihi wasallam al bikru bil bikr. Jaldu mi'atin wa taghribu amin. Ya, apabila bikr dengan bikr berzina maka mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Khusso bi qiyasil 'aqd 'ala al-amah. Bahwa apabila yang melakukan zina tersebut walaupun dia bikr adalah seorang budak sahaya, maka dia ditansif adabnya, berarti 50 kali cambukan. Memang secara nas tidak ada, tetapi secara kias mereka kiaskan kemana? Kepada amah. Karena untuk amah ada nas khusus menerangkan bahwa had budak wanita yang berzina dia setengah had orang yang merdeka berzina. Nah, alal masyhur demikian masyhur. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab al-am wal khas. Am wal khas. Ya, hari Senin ini insyaallah kita merajaah tentang am wal khas. Ya, sebutkan definisi am, lughatan wasilahan, kemudian konteks-konteks am, kemudian al-amal bil-am, ya, hafalannya, kemudian al-khas, lughatan wasilahan, kemudian macam-macam al-mukhassis, macam-macam al-mukhassis, bahwa mukhassis ada al-muttasil, ada musil, yang mutasil ada berapa macam, ada al-istithna, apa itu istithna, lughatan wasilahan, apa saja macam-macamnya, dan apa saja syarat-syarat istithna itu menjadi al-mukhassis al-muttasil. Demikian juga as-sifah as-syart, ya, kemudian juga sebutkan apa itu mukhassis al-munfasil, apa saja, beberapa, ada berapa macam al-mukhassis al-munfasil bersama contoh-contohnya. Baik. Naam. Naktafi bihadha al-fasih besar dengan kitab ini. Hah? Hah? Al-bikr. Maksudnya? Artinya bikr. Seorang yang belum menikah. Seorang yang belum menikah. Ayat azani aku azani fajri kullu ahadin min alladhi tukan al-mausul karena masuk kepada isim fa'il. Masih kepada isim fa'il begitu. Tapi umumnya karena mausul bukan betul istilahnya. La, la. Al azani bisa juga, tapi bisa juga dikatakan dia al-istighraq ya. Kenapa? Karena buktinya dia dikatakan kalau dihapus bisa diganti dengan kul. Ya seperti wal mutallaqat alladzina yutallaqat. Isim mausul juga bisa dikatakan karena dia masuk kepada isim sifah. Isim fa'il, isim mausul atau sifah sighah mubalaghah. Azani wa zani alladhi yazni wallati tazni. Dan juga dihapus azani. Kullu zani. Kullu zani. Syekh apa katakan di syarahnya? Al-istighraq. Nah, wallahu a'lam, bisa juga dikatakan al-istighraqiyah, dan bukti kaidah al-istighraqiyah kalau dia dihapus bisa diganti ya hulu mahallahu kul. Nah, di sini bisa kullu zani wa kullu zaniyah. Nah. Dan al-musulah itu seingat ana sebagian ulama menyebutkan dia bagian dari al-istighraqiyah karena memiliki makna yang sama dari sisi al-istighraqiyah. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Taufik? Paham? Pelajaran hari ini? Senin ujian ya. Bab 'am dan mutlak. 'Am dan mutlak. Antum simpulkan pembahasan 'am dan mutlak dengan tulisan. Setelah itu juga sambil ana cek tulisan antum itu, ana tes secara lisan ya. Antum tulis ke buku tulis secara ringkas 'am. Perbedaan antara am am syumuli dengan am al-badali atau lisan saja, lisan dengan lisan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.